tukang selingkuhan. Putus. Mulai hari ini kita putus. Putus. Putus sampai di sini aja. Bocah geblung tegel temenan kira. Cincin. Baliklah cincinku. Cincin. Cincin. Cincin. Cincin.